بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada malam hari ini kita akan memasuki bab Adabul Dukhul 'ala al-Muhaddits dari kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah hendak menerangkan kepada kita adab-adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang thullabul ilm tatkala ia memasuki rumah ataukah tempat seorang muhaddits. Dan bab ini tidak hanya dianjurkan untuk diterapkan kepada seorang thullabul ilm, namun juga kepada siapa saja seorang muslim, demikian pula muslimah, hendaklah beradab tatkala ia memasuki rumah seorang muhaddits. Setelah sebelumnya mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang babul isti'dzan, sekarang dalam bab ini beliau menyebutkan apa yang seharusnya diperhatikan oleh seorang tatkala memasuki tempat seorang muhaddits. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, la yajuzu dukhulu 'ala al-muhaddits min ghairi isti'dzan. Tidak boleh seseorang itu memasuki rumah atau tempat seorang muhaddits tanpa ia meminta izin terhadap dirinya. Bahkan dalam bab ini tidak hanya diberlakukan bagi seorang muhaddits, namun memiliki makna yang umum, terkena kepada siapa saja. Maka tidak dibolehkan seorang tatkala ingin mendatangi rumahnya, ia masuk dalam keadaan tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Dan dalam babul isti'dzan telah kita sebutkan pensyariatan hikmah disyariatkannya al-isti'dzan sebelum memasuki rumah seorang adalah dalam rangka satrul aurah, menutupi aurat seorang muslim. Barangkali saja tatkala ia memasuki rumah seseorang tanpa ada isti'dzan, akan terlihat aurat istrinya atau akan terlihat aurat putrinya ataukah bahkan pemilik rumah tersebut. Sehingga ini di antara hikmah disyariatkannya al-isti'dzan. Faman fa'ala dzalika umira bil khuruj. Ini perhatikan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, ia memasuki rumah seseorang tanpa mengetuk pintu rumahnya, tanpa meminta izin kepada pemiliknya, maka hendaklah diperintahkan untuk ia keluar. Diperintahkan untuk ia keluar dari rumahnya. Setelah itu wa yasta'zina, diperintahkan untuk meminta izin. Sehingga di dalamnya berisikan anjuran agar seorang memberikan pengajaran kepada seorang yang lain, terkhusus di dalam bab al-adab. Bila mana ia melihat seorang memiliki adab yang buruk, maka hendaklah dia menegurnya dan mengajari dirinya tentang adab yang semestinya dia praktekkan. Di antaranya dalam bab al-isti'dzan. Sehingga ia diperintahkan untuk keluar dari rumahnya dan kembali mengulangi untuk ia meminta isti'dzan terlebih dahulu. Liyakuna ta'diban lahu fil mustaqbal. Agar supaya yang demikian sebagai pelajaran adab untuknya pada waktu yang setelahnya. Sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah. tidak lagi terulang kembali apa yang ia lakukan pada waktu yang sebelumnya. Naam. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Kemudian di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa menyebutkan satu hadis yang beliau sebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Syadzan. Ataukah perkataan Amr ibn Abdullah menceritakan bahwasannya Kaldah bin Al-Hambal akhbarahu mengkabarkan kepada dirinya bahwasannya Sofwan ibn Umayyah qadima fil fathi. Beliau datang pada saat terjadinya Fathu Mekah. Waqala ibn Syadzan, kemudian berkata ibn Syadzan, ba'athahu fil fathi bi liba wajadayah wasagabis wan nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'la al wadi. Ibn Syadzan menceritakan ia mengutusnya ke Fathu Makkah di Laba wajadayah wasagabis. Disebutkan makna liba seperti inab, seperti inab anggur, wahuwa awwalu ma yuhlabu indal wilada. Ini sesuatu yang bisa diperas tatkala melahirkan. Wallahu a'lamu bisab, seperti apa bentuknya. Namun di sini disebutkan seperti inat. Adapun jidayah, ini disebutkan wahya zigharul qisha, ataukah nabatun kalhilyun, satu tumbuhan seperti hilyun. Wallahu a'lam bisab, seperti apa bentuknya. Al-muhim hashishun yu'kal, ia adalah sejenis tanaman yang bisa dimakan. Naam. Al-muhim ia membawa beberapa dari apa yang tadi kita sebutkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'la al-wadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu berada di lembah yang paling tingginya. Wa qala fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Kemudian diceritakan saya pun memasuki Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yusallim, dan saya tidak mengucapkan salam kepada beliau. Wa lam astazin, tidak pula saya meminta izin untuk duduk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam irji', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembalilah. Faqul assalamu alaikum a'adkhul, kemudian katakan assalamu alaikum a'adkhul, bolehkah saya masuk. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang sebelum memasuki rumah orang lain. Wa dzalika ba'da ma aslama Sofwan, yang demikian sebelum Sofwan ini mengucapkan salam, sehingga Rasul memerintahkan ia untuk kembali dan mengucapkan kalimat salam tersebut. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang tatkala hendak menemui seorang muhaddis. Ia mengucapkan salam, dan dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan al-isti'zan, dalam babul isti'zan hanya dibolehkan selama 3 kali saja. Adapun setelahnya maka dianjurkan untuk ia pulang ataukah ia menunggu di hadapan rumahnya. Naam. Kemudian dalam hadis ini pula dijadikan dalil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muhaddis, atau mungkin dalam hal ini bila mana ingin diumumkan pemilik rumah ataukah yang semisalnya, Tatkala melihat ada seseorang yang datang ke rumahnya dalam keadaan tidak mengucapkan salam, tidak beristizan, tidak meminta izin, langsung masuk ke rumahnya, maka yang dianjurkan adalah ia menyuruhnya untuk keluar dan mengulanginya sembari mengajarkan kepada dirinya adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala Amr, dan berkata Amr, akhbarani bihadzal khabar Umayyah ibn Safwan, telah mengabarkan kepada saya khabar ini Umayyah bin Safwan. Wa lam yaqul sami'tu min Kaldah, dan tidak disebutkan saya mendengarkan berita ini dari Kaldah. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa idza hadara jama'atun min at-talabati bab al-muhaddits, bila mana terdapat sekelompok dari kalangan para thullabul ilm, para penimba ilmu, ia mendatangi rumah seorang muhaddits, seorang guru. Wa adzina lahum fi dukhul, kemudian sang muhaddits ini mengizinkan kepada mereka seluruhnya untuk masuk ke rumahnya. Fayan baghi ayuqaddimu asannahum, maka yang selayaknya dilakukan oleh sekelompok para penimba ilmu tersebut adalah mendahulukan orang yang paling tua di antara mereka. Mendahulukan orang yang paling tua untuk kemudian masuk terlebih dahulu, baru kemudian yang mudanya dan yang mudanya. Wa yudkhiluhu amamahum, kemudian ia memasukkan orang yang tertua tersebut di hadapan mereka. Lihat dari sisi posisi saja, ini disebutkan adab dan akhlaknya oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Sebelum masuk ke muhaddits, apa yang seharusnya dilakukan? Setelah masuk ke rumahnya muhaddits, apa yang seharusnya dilakukan? Ini disebutkan seluruhnya oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yaitu dengan mendahulukan orang yang paling tua di antara mereka, kemudian menempatkan orang tersebut di hadapan mereka seluruhnya. Fa inna dzalika huwa sunnah, yang demikian termasuk dari as-sunnah, mendahulukan yang besar dan memuliakan yang besar, ini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang tua di antara kami dan tidak merahmati, menyayangi orang-orang yang muda di antara mereka. Nah, sehingga dalam keterangan hadis tersebut menganjurkan agar seorang muslim memiliki sifat al-ihtiram, menghormati yang lebih tua di antara mereka, dan seorang yang besar tidak kemudian semena-mena kepada yang mudanya, namun ia menyayangi yang muda di antara mereka. Kemudian dalam bab ini secara khusus Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan bab berkaitan dengan apa yang beliau sebutkan sebelumnya, yaitu taqdimul akabiri fid dukhul, anjuran agar mengedepankan yang lebih tua tatkala masuk ke rumah seorang muhaddits. Anjuran untuk mengedepankan yang lebih tua di antara mereka. Kalau biasanya kita ini kan yang tua biasanya malu-malu. Biasanya yang tua itu malu-malu, yang muda aja dulu. Ya, nah, di taklim saja yang tua itu paling belakang biasanya. Yang tua paling belakang, enggak mau set, enak di belakang katanya. Selonjor enggak ketahuan. Ngantuk enggak ada yang lihat. Nah, kalau pada zaman salafun saleh yang di depan itu yang tua, yang muda itu yang di belakang. Nah, itu seluruhnya dalam bab atau khir, bentuk dari menghormati seorang yang lebih tua. Kalau ada pertunjukan biasanya karcis yang paling mahal yang di depan atau yang di belakang? Hah? biasanya namanya pertunjukan itu yang paling mahal di depan atau di belakang? Yang paling depan. Pesawat biasanya yang paling depan itu yang kelas VIP-nya. Nah, artinya demikian yang diajarkan dan dilakukan oleh mereka para salafun salih. Yang depan didahulukan, yang muda di belakang yang lebih tua. Nah, kalau kita kan malah sebaliknya. Yang tua biasanya yang paling belakang. Ngalahlah Ustaz. Ini termasuk jadi bentuk mengalah. Ini ternyata enggak demikian. Kalau masuk didorong-dorong, sudah kamu aja yang dekat Ustaz, kamu saja saya paling belakang. Nah. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah beberapa hadis, demikian pula asar dari mereka para salafun salih yang menguatkan bahwasanya yang demikian itu termasuk dari sunnah, termasuk dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh mereka para salafun salih, generasi yang sangat antusias untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang besar di antara kalian. Termasuk dari makna akabirikum, orang-orang yang besar adalah akbaruhum sinnan, yang paling besar dari sisi umurnya. Biasanya seorang yang besar, orang yang lebih tua, lebih memiliki sifat ta'anni, lebih memiliki sifat tidak tergesa-gesa, kesopanan juga dijaga. Demikian pula memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lebih muda. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Abu Nu'aym rahimahullah ta'ala fi Hilyah. Demikian pula Al-Imam Al-Bihaq dan Al-Imam Ibn Hibban rahimahumullah ta'ala. Kemudian hadis yang kedua dalam riwayat yang pertama, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menjadikan hadis ini sebagai dalil dianjurkannya seseorang yang muda untuk mengedepankan seorang yang lebih tua di antara dirinya. Mendahulukan yang lebih tua ini termasuk dari as-sunnah. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda amaroni Jibril an ukabbir au qala qaddimu al-kubara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Jibril memerintahkan kepadaku untuk mendahulukan orang yang lebih tua. An ukabbir, memperhatikan seorang yang lebih tua untuk kemudian memuliakan seorang yang lebih tua. Au qal qaddimu al-kubar, ataukah beliau mengatakan qaddimu al-kubar, dahulukanlah orang-orang yang tua di antara dirinya. Ini di antara riwayat yang menyebutkan dalil bab yang tadi disebutkan, sehingga dengan riwayat tersebut di antaranya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menegaskan pada kalimat yang di atasnya fa inna dzalika huwa sunnah. Yang demikian ini termasuk dari as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril memerintahkan secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerapkannya. Dan tentu perintah Jibril adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa asar dari para salafun salih. Di antaranya pada nomor yang ke-248 beliau menyebutkan perkataan Malik bin Mihwal rahimahullahu taala. Kata Malik bin Mihwal, "Kuntu amshi ma'a Talhah bin Musarrif." Dahulu saya ini pernah berjalan bersama Talhah bin Musarrif. Fasirna ila mudhiqin, maka kami pun berjalan hingga mendatangi tempat yang kecil. Tempat yang kecil sehingga diharuskan untuk berjalan satu persatu, tidak bisa berduaan. Naam, fasirna ila mudhiq. Fatuqaddimuni, maka kemudian Talhah bin Musarrif, kata Malik bin Mihwal rahimahullah, menyuruhku untuk berada di depan. Artinya mendahulukan saya untuk melewati tempat tersebut. Thumma qala li, kemudian ia mengatakan kepada saya, "Lau kuntu a'lamu annaka akbaru minni bi yaumin ma taqaddamtuka." Kalau seandainya saya mengetahui bahwasanya engkau adalah orang yang lebih tua dariku walaupun satu hari saja, maka pastilah saya akan mendahulukan kamu untuk melewati jalan tersebut. Lihat perkataan Talhah bin Musarrif, walaupun lebih tua satu hari. Ini juga termasuk dalam bab taqyir al-kibar, mendahulukan seorang yang lebih tua dibandingkan dirinya. Kemudian asal yang berikutnya dari Al-Fadl ibn Musa rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Intahaitu ana wa Abdullah ibn Mubarak ila Qantarah atau Qintarah." Saya berjalan hingga saya dan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah sampai ke Qintarah jembatan. Faqultu lahu, maka saya katakan kepada Abdullah bin Mubarak, "Taqaddam, kamu yang dahulu, kamu yang lebih dulu." Wa qala li, maka Ibnu Mubarak mengatakan, "Taqaddam, kamu yang dahulu." Fa habastuhu fa idza ana akbaru minhu bi sanataini. Tatkala saya menghitung, ternyata umur saya lebih tua dari beliau, lebih tua 2 tahun lamanya. Sehingga wajar Abdullah bin Mubarak rahimahullah menganjurkan Al-Fadl bin Musa rahimahullah untuk kemudian lewat terlebih dahulu, baru kemudian beliau rahimahullah ta'ala. Lihat praktek dari para salafun salih, bahkan dalam bab melewati jembatan, ya kan, didahulukan yang lebih tuanya. Sehingga memuliakan seorang yang lebih tua, bahkan dalam bab mendahulukan dirinya tatkala melewati satu jalan ataukah yang misalnya, ini termasuk dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada nomor yang ke-250 Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataan Ismail bin Hamad bin Abi Hanifah dari ayahnya, yaitu Hamad ibn Abi Hanifah, beliau mengatakan, "Ra'aitul Hasan ibn Ammarah wa abi intahaya ila Qintarah." Saya melihat Al-Hasan ibn Ammarah dan ayahku, yaitu Abu Hanifah, melewati Qintarah jembatan. Faqala lahu abi, maka ayahku mengatakan, "Taqaddam, kamu yang dahulu." Faqala, maka ia mengatakan, "Ataqaddam, apakah saya yang dahulu melewatinya?" "Taqaddam anta, kamu yang dahulu." "Fa innaka afqahuna wa a'lamuna wa afdaluna." Karena sesungguhnya engkau adalah seorang yang lebih faqih dibandingkan kami, lebih alim dibandingkan kami, dan paling afdal di antara kami. Dalam asar ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya dalam bab tawqirul kabir, memuliakan seorang yang lebih tua, termasuk pula di dalamnya tua dari sisi ilmunya. Tua dari sisi ilmunya, seorang yang masih berusia muda, maka ia menghormati kakak kelasnya. Nah, ini perhatikan para ulad. Seorang yang masih muda dianjurkan untuk kemudian menghormati kakak kelasnya. Apalagi kalau misal kakak kelasnya tersebut itu berstatus sebagai gurunya. Apa namanya? Tingkatan ketuaannya itu lipat dua, ya kan, kuadrat. Dia orang yang tua umurnya, dia pula orang yang tua dari sisi apa namanya umurnya dan ilmunya, apalagi gurunya. Sehingga dianjurkan untuk kemudian memuliakan dan menghormatinya. Apa bentuk kehormatan seorang yang muda kepada yang tua? Banyak penerapannya. Di antaranya dalam bab al-istidzan, ya kan? Tatkala memasuki seorang muhaddits, dikedepankan, diletakkan di posisi yang berada di depan mereka. Bahkan dalam bab melewati satu tempat, ataukah dalam bab berbicara juga dijaga tutur katanya dan yang semisalnya. Kemudian pada nomor yang ke-251, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Ya'qub ibn Sufyan rahimahullah, beliau mengatakan balaghani annal hasana wa aliyan ibn Salih kana tau'amaini. Telah sampai kepada saya bahwasanya Hasan dan Ali keduanya merupakan anaknya Saleh rahimahullah, adalah merupakan dua anak yang kembar. Dua anak kembar. Tahu ama ini. Kharajal Hasanu qabla Aliyin, namun Hasan terlebih dahulu yang lahir, baru kemudian setelahnya Ali. Setelahnya Ali. Hasan keluar lahir sebelum Ali. Falam yura qattu al-Hasan ma'a Aliyin fi majlisin illa jalasa Aliyun dunahu. Disebutkan oleh Ya'qub ibn Sufyan rahimahullah, tidaklah pernah dilihat Al-Hasan dan Ali di satu majlis tatkala keduanya duduk, melainkan dijumpai Ali itu duduk di belakang Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Karena Hasan lebih dahulu lahir dibandingkan dirinya. Hasan adalah kakaknya, sementara Ali adalah adiknya. Falam yakun yatakallamu al-Hasan illa idza jtama'a fi majlisin. Tidak pula berbicara bersama Hasan bila mana keduanya berkumpul di satu majlis dalam rangka memuliakan kakaknya. Naam. Padahal jenjang waktu antara keduanya hanya berkisar mungkin sekian detik ataukah sekian menit. Ya, lahir terlebih dahulu baru kemudian setelahnya Ali rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini juga sebagai bentuk pelajaran yang berharga, apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang adik kepada kakaknya. Ya kan, adik dianjurkan untuk beradab bersama kakak kandungnya, karena kakak kandungnya lebih tua umurnya. Sebagaimana seorang yang muda dianjurkan untuk berakhlak bersama seorang yang lebih tua dibandingkan dirinya. Wa in qaddama al-akbar 'ala nafsihi man kana a'lama minhu jaza dhalik wa kana hasanan. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kalau misal ada seorang yang lebih tua umurnya mengedepankan atas dirinya seseorang yang lebih berilmu dibandingkan dirinya, maka jazalik yang demikian dibolehkan. Wa kana hasanan, bahkan yang demikian adalah sesuatu yang baik. Seorang yang tua mendahulukan seorang yang alim, karena sadar kalau semisal sang alim tersebut walaupun lebih muda usianya, dia adalah seorang yang lebih banyak ilmunya dan lebih afdal dibandingkan dirinya. Ini dibolehkan. Bahkan Al-Imam Al-Khatib menyebutkan yang demikian adalah sesuatu yang baik. sesuatu yang baik, dan termasuk dari makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk seorang memuliakan yang lebih tua di antara mereka. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan athar yang menjelaskan tentang hal tersebut dari Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra rahimahullah. Beliau mengatakan sami'tu Al-Husain na'udhu maridha. Sami'tu Al-Husain bin Mansur yaqul. Saya mendengarkan Husain bin Mansur mengatakan kuntu ma'a Yahya bin Yahya wa Ishaq ya'ni ibn Rahuya yawman na'udhu maridha. Dahulu saya bersama dengan Yahya bin Yahya dan Ishaq, yakni maksudnya Ishaq bin Rahuya rahimahullah, pada satu hari kita menjenguk seorang yang sakit. Falamma hadainal bab, maka tatkala kami berjejeran di depan pintu orang yang sakit tersebut, ta'akhkhara Ishaq wa qala li Yahya, maka Ishaq pun mundur, berada di belakang Yahya. Kemudian Ishaq ibn Rahuya rahimahullah mengatakan kepada Yahya, taqaddam, kamu yang dahulu berada di depan, yang lebih dahulu mengetuk pintu, yang lebih dahulu masuk ke rumah, yang lebih dahulu berbicara kepada orang yang sakit, bahkan letaknya berada di hadapan dirinya. Ini termasuk dari adab yang dipraktikkan oleh mereka para salafun as-salih. Nah, ya mungkin sebagian kita tidak memperhatikan yang demikian. Tapi kalau bertamu saja ya mungkin tidak membedakan antara yang tua dan yang mudanya. Wa faqala Yahya li Ishaq, kemudian Yahya mengatakan kepada Ishaq, taqaddam anta, kamu yang dahulu. Kamu yang lebih dahulu. Qal ya Aba Zakaria anta akbaru minni, kemudian Ishaq bin Rahuya rahimahullah mengatakan, ya Aba Zakaria, engkau adalah seorang yang lebih tua dibandingkan saya. Qal, maka Yahya mengatakan, na'am benar, ana akbaru minka, saya lebih tua dibandingkan dirimu. Wa anta a'lamu minni, namun engkau adalah orang yang paling berilmu dibandingkan saya. Fataqaddama Ishaq rahimahullah, maka kemudian Ishaq pun akhirnya berada di hadapan Yahya rahimahumullahu taala. Ini di antara penerapan dari bab taqdimul akabir fi dukhul, bahkan dalam bab ad-dukhul 'ala al-muhaddits. Ini diterapkan praktek dari adab yang tadi kita dengarkan dari muallif rahimahullahu taala. Tayyib, Allahu a'lamu bishawab. Apa hukumnya menghambar makhluk yang bernyawa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wasfurah. Ya, malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Gambar di sini adalah gambar makhluk yang bernyawa. Maka dari itu mereka, para ulama, menganjurkan tatkala seorang melihat atau memiliki buku yang memiliki gambar tersebut untuk kemudian menghilangkan bagian kepalanya, karena makhluk yang bernyawa tatkala tidak memiliki kepala hukumnya sama seperti pohon. Apa Ustaz, mohon bimbingannya ini nasihat. Ada sebagian santri masih mengidolakan artis-artis Korea. Nah, nasihat saya ya, tidak seharusnya kita sebagai seorang thullabul ilm atau seorang talibat al-ilm untuk melakukan yang demikian. Apalagi kalau semisal disimpan fotonya. Apalagi kalau semisal disimpan rekaman suaranya ataukah bahkan lagu-lagunya, lirik-liriknya. Ya, subhanallah. Ya, demikian. Ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang thullabul ilm. Apalagi dilakukan oleh seorang talibatul ilm, seorang santriwati, mengidolakan artis Korea. Kalau semisal artis Koreanya itu seorang wanita yang sedih dengan dirinya, masih mending, walaupun itu adalah perkara yang diharamkan, tidak dibenarkan. Apalagi kalau semisal kenyataannya sebaliknya, artis Koreanya adalah lawan jenisnya. Nah, seakan-akan membayangkan itu adalah pangeran impiannya, itu adalah dewi kayangan impiannya. Ketika nazar ternyata mukanya jauh berbeda dengan artis ataukah idolanya tersebut, langsung berputar ke belakang dia. Nah, biasanya orang-orang Korea ma'ruf, orang-orang yang kafir. Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu, sampai dengan akhirnya. Ini sifat seorang mukmin, memiliki sikap yang tegas kepada mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Tidak memandang itu artis, tidak memandang ini pemain sepak bola, tidak memandang ini adalah seorang apa namanya yang terkenal atau yang semisalnya. Nama dia adalah seorang yang kafir, sikap seorang muslim jelas. Bersikap tegas kepada dirinya. Menyerupai seorang yang kafir saja diharamkan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, apalagi kalau semisal mengidolakan dirinya. Biasanya menyerupai seseorang yang kafir dilatar belakangi karena mengidolakan mereka. Ia terkesima dengan artis si fulan, sementara dia adalah seorang yang kafir. Akhirnya dia berupaya untuk menyamainya. Menyamainya dari sisi rambutnya, menyamainya dari sisi pakaiannya, dan yang semisalnya. Allahul Musta'an. Apakah boleh anak perempuan mencari penghasilan sendiri yang dimana orang tuanya masih mampu menafkahinya? Ini seharusnya seorang anak perempuan, ya dia tinggal di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Kalau lah semisal orang tuanya bisa menafkahinya, untuk apa dia keluar, ya kan? Untuk apa dia keluar? Sehingga yang seharusnya dia lakukan adalah menjalankan firman Allah azza wa jalla, "Wa qarna fi buyutikunna," sampai dengan akhirnya. Apalagi kalau semisal usianya masih muda, ya dianjurkan untuk memperbanyak mempelajari al-ilm, memperbanyak untuk kemudian menimba al-ilm dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Apalagi statusnya seorang wanita yang ujung-ujungnya kalau menikah kerjaannya di dapur, ya kan gitu, kerjaannya di dapur, yang mencari nafkah adalah suaminya. Ada pertanyaan masalah saudara sepupu, setelah anak sepupu bukan termasuk dari mahram. Ya, sepupu itu kan anak dari kakak kita, ya kan? Ya, kita sepupuan. Ini bukan termasuk mahram. Sehingga tatkala masuk ke rumah, ya dianjurkan untuk berjilbab. Kalau semisal dia seorang pria, kalau semisal dia seorang wanita, kalau semisal kitanya seorang wanita, maka kita dianjurkan untuk berhijab dari lelaki tersebut. Tidak pula akhirnya bermudah-mudahan meminta dibonceng. Tidak ada yang menjemput, kebetulan abi lagi sibuk, minta sepupunya untuk menjemputnya. Tidak demikian. Karena ia bukan mahram. Allahu'alam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafadhalu wa hafidhakumullah.